السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين الله مليكان، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan yang gak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan ilmu, kenikmatan yang bisa membuat kita bertahan, bukan hanya bertahan tapi menikmati serba-serbi dunia dan kehidupan, menikmati pasang dan surut kehidupan. Kuncinya ada di ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu dan iman. Dan ini yang Allah berikan kepada kita pada detik ini. Allah kasih kesempatan kita kembali bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui karya beliau. Kembali berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Qatadah rahimahullah, salah satu ulama klasik, beliau mengatakan sebagaimana yang dibawakan juga Imam Dzahabi dalam siyar, babun minal ilmi yahfadhuhu ar-rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu afdalu min ibadati haul. Satu bab dari ilmu, kita lagi belajar bab mujahadah misalnya, atau kita udah belajar bab ikhlas, satu bab dari ilmu yang dihafal dan dijaga dan dikuasai oleh seseorang untuk kebaikan dirinya dan kebaikan generasi berikutnya. Jadi kalau dia punya anak, untuk kebaikan dia lalu diajarkan ke anaknya. Dia punya cucu, dikumpulin cucu-cucu lalu diajarin, dididik. Afdalu min ibadati haul, itu lebih baik, lebih afdal kata para ulama dibanding ibadah selama satu tahun. Dan dimaksud ibadah di sini ibadah sunnah ya, ibadah sunnah selama satu tahun. Satu bab yang kita kuasai, kita amalkan untuk kebaikan diri kita dan anak kita, cucu kita. Atau generasi berikutnya, seorang guru punya murid, anak-anak, atau remaja-remaja, generasi berikutnya. Itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu tahun. Hadirin, keutamaan dan pahala kajian yang kita selenggarakan dengan segala keterbatasan kita dan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Ini luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat. Karena ancaman bagi orang kufur nikmat itu dicabut nanti sama Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi jika kalian kufur nikmat, aku akan azab dengan azab yang pedih. Atau sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah terus dan juga minta pertolongan sama Allah jemaah. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang dicatat, tapi ilmu yang bermanfaat. Makanya kata Al-Imam Qatadah, li salahi nafsihi, untuk memperbaiki diri sendiri, atau untuk membuat dirinya jadi baik. Li salahi nafsihi, bukan hanya untuk agar kita tahu, enggak, li salahi nafsihi, agar diri ini jadi baik. Diri ini jadi baik. Sehingga ilmu itu bermanfaat. Jadi selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Lalu juga jemaah sekalian, mari perkuat kembali syahadatain kita, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita ini hamba, dan hamba itu nurut, hamba itu tunduk, hamba itu beribadah hanya kepada Allah, dan hamba itu bertauhid kepada Allah. Selalu minta pertolongan agar bisa menghadirkan iman dan tauhid dalam setiap detik kehidupan, dan berlindunglah dari segala bentuk kesyirikan. Dalam beribadah ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uswah kita dan qudwah hasanah kita, dan selalu ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita tersebut, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Nawawi di hadis yang ke hadis ke berapa jemaah? Hadis Abu Mas'ud, hadis ke-16. Hadis ke-16. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, khususnya yang sedang tertimpa musibah, baik itu banjir maupun yang lain. Semoga Allah jaga kita semua dan memberikan rahmat dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sedang tertimpa musibah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa selalu bersabar dan merasakan hikmah di balik musibah tersebut, dan merasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Karena selalu ingat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Hadis yang ke-16, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud, tergantung sus apa letak dalam ilmu nahwu ya. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, beliau menyampaikan, lama nazalat ayatus sadaqah, ketika ayat tentang sedekah itu turun, ketika ayat tentang sedekah itu turun, apa yang terjadi? Kunna nuhamilu ala dhuhurina, pada saat itu jemaah sekalian, ini tambahan dalam hadis Muslim, kita membawa apa yang bisa kita sedekahkan di atas punggung kita. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir, Maka pada saat itu Abu Mas'ud bercerita, ada seseorang yang membawa sedekah yang sangat banyak, atau yang disedekah itu banyak banget. Apa yang terjadi? Faqalu. Lalu ada sebagian orang, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka mengatakan, mura'in. Itu orang riya. Jadi yang bawa sedekah banyak itu riya. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'. Lalu ada orang lain hanya bersedekah dengan sok, sedikit sedekahnya. Faqalu inna Allah la ghaniyun an sa'in hadha. Lalu dikomentarin lagi sama orang-orang munafik, nyinyir nih jemaah. Sesungguhnya Allah tuh gak butuh kalau cuma satu sok doang, sedikit banget, Allah tuh gak butuh. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi para sahabat itu semangat. Para sahabat itu semangat banget. Mereka ingin bersedekah, bahkan tadi mereka ada yang memanggul di pundak atau di punggung mereka agar dapat upah sehingga bisa bersedekah. Itu nggak punya duit sama sekali. Lalu mereka bawa tuh. Gitu. Jadi mereka panggul. Sehingga mereka bisa bersedekah. Jadi kayak apa? Ya pokoknya mereka kerja agar mereka bisa bersedekah. Lalu ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit. Yang bawa banyak dikomentarin, dinyinyirin, dibilang riya, mura'in, riya. Ini orang riya nih. Riya itu bersedekah hanya untuk pamer, hanya untuk dipuji. Dan yang sedikit Allah tuh gak butuh dengan sedekah Anda. Sedekah Anda tuh terlalu sedikit. Semua dinyinyirin sama orang munafik. Yang banyak salah, yang sedikit salah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang mencela, yang nyinyir, maksud orang-orang di sini orang-orang munafik jemaah. Yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik yang mencela, nyinyir ke orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan ikhlas dan dengan sukarela. Dan mereka pun nyinyir terhadap orang-orang yang hanya bisa sedekah sekedarnya. Hanya bisa sedekah sedikit. Jadi semua dinyinyirin. Maka orang-orang munafik itu mencela mereka. Nyinyir sama mereka. Allah balas ucapan-ucapan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Surat Taubah 79. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Mari kita masuk ke faedah dan yang pertama kali berkenalan dengan perawi hadis ini. Lagi-lagi nama baru jemaah, Uqbah bin Amr. Hadirin Allah muliakan, perawi kita dalam kesempatan kali ini atau perawi hadis ini, hadis kita pada pagi hari ini adalah Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari. Nama beliau tadi kunyah ya. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, bukan dengan nama aslinya, tapi kunyahnya Abu Mas'ud Al-Badri. Jadi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Mas'ud Al-Badri. Hadirin Allah muliakan, ada perbedaan kenapa beliau dinamakan Al-Badri. Al-Imam Bukhari menegaskan beliau ikut perang Badar. Makanya Badri, ikut perang Badar. Tapi mayoritas ahli sejarah mengatakan beliau gak ikut perang Badar. Tapi beliau pernah tinggal di Badar. Makanya dinisbatkan ke Badr. Karena Badar kan nama tempatnya. Tapi terlepas apakah beliau ikut apa tidak, beliau dikenal dengan nama Al-Badri. Dan beliau mengikuti berbagai peperangan bersama Nabi SAW selain perbincangan tentang perang Badar tersebut. Jadi beliau ikut perang Uhud dan lain-lain. Dan beliau juga mengikuti Baiat Aqabah bersama 70 kaum Ansar. Dan pada saat itu beliau masih muda ketika ikut Baiat Aqabah. Masih muda. Bahkan yang paling muda kata banyak para ulama. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau termasuk ulamanya para sahabat. Jadi walaupun nama beliau tidak familiar di tengah-tengah kita, atau sosok beliau tidak familiar di tengah-tengah kita, ini ulamanya para sahabat. Ulama. Abu Mas'ud. Dan beliau salah satu yang berfatwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Allahu Akbar. Di zaman Umar. Di zaman pemerintahan Umar, salah satu muftinya beliau. Salah satu yang berfatwa beliau. Dan beliau dikenal, dan ini juga pelajaran buat kita. Beliau itu sangat dikenal sebagai sosok yang punya izzatun nafas, punya harga diri yang besar, izzahnya tuh besar, menjaga kemuliaan dirinya tuh besar. Jadi orang itu benar-benar menjaga kemuliaan. kemuliaan diri. Orangnya tuh gak minder. Gak malu-malu. Punya kemuliaan diri. Gak rendah diri. Yang bagus kan rendah hati ya. Kalau rendah diri minder. Beliau pernah mengatakan begini, kuntu rajulan azizan, azizan nafsi, hamiul anf, la istaqil minni ahadun syai'a, sultan wala ghairuhu. Aku itu orang yang punya, atau aku ini orang yang menjaga kemuliaan diri. Dan bagi saya, sama saja antara penguasa dan bukan penguasa. Jadi bagi beliau itu penguasa maupun rakyat itu bagi saya sama aja. Ketika bertemu dengan penguasa, sikap saya sama dengan bertemu dengan rakyat biasa, warga biasa, tetap menghormati, tapi nggak minder, nggak ini gimana, aduh aku ini, mau nggak biasa. Bagi beliau tuh orang kaya dan orang miskin sama aja. Ketemu orang kaya, kayak ketemu orang miskin. Menghormati. Menghormati, memuliakan. Tapi biasa aja. Gak yang ini orang paling kaya, nih, aduh gimana nih. Lu kita rendah rendah diri, enggak. Biasa aja. Biasa. Tetap menghormati orang. Tetap berakhlak mulia. Tetap menunjukkan sikap yang baik. Tetap berkata-kata yang santun. Tapi biasa aja. Manusia tuh bagi Abu Mas'ud itu semua biasa. Yang orang miskinnya atau yang rakyat jelatanya gak dipandang rendah, yang punya kekuasaan atau kekayaan dan segala macam, gak diangkat-angkat, enggak, biasa aja. Sama-sama dihormati dan dimuliakan. Itu beliau, dan itu menarik untuk kita renungkan. Dan lo dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan Ali bin Abi Thalib pernah meminta beliau untuk memegang Kufah. Dan beliau selalu berusaha untuk mengislah di antara kaum muslimin. Menyatukan kaum muslimin, berusaha di atas kebenaran. Makanya beliau pernah mengatakan alaikum bil jamaah. Kalian tuh harus berpegang teguh dengan al jamaah. Kepada sunnah Nabi SAW dan kepada bersama kaum muslimin. Fa inna allaha lan yajma'al umma ala dhalalah. Karena Allah tidak akan menyatukan ulama'nya umat di atas kesesatan. Hatta istariha bir atau hatta istariha bar au istaraha min fajir. Sampai semua wafat. Jadi ikuti para ulama. Ikuti para ulama. Punya ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Yang levelnya sudah level dunia dan seterusnya, ikuti mereka. Mereka gak akan disatukan di atas kesesatan. Dan beliau wafat di tahun ke-40 Hijriah. Dan terjadi perbedaan apakah meninggal di Kufah atau meninggal di kota Madinah. Tapi itulah Abu Mas'ud, salah satu ulama yang berfatwa di zaman Umar. Alim dan punya izzah. Dan itulah harusnya seorang muslim kita ini harus punya izzah, punya kemuliaan. Karena iman kita, bukan karena harta kita. Karena ketakwaan. Karena kita yakin dengan Allah atau bersandar dengan Allah. Kita harus punya kemuliaan. Dan jangan minder di hadapan manusia. Hormati mereka, muliakan, berakhlak mulia dengan manusia. Tapi jangan minder. Jangan minder. Walaupun kita gak punya apa-apa. Walaupun kita miskin. Kita bukan siapa-siapa. Kerendahan hanya kita persembahkan kepada Rabbul Alamin. Jaga perasaan manusia, tapi tidak perlu rendah diri di hadapan manusia. Rendah hati di hadapan manusia penting, tapi bukan rendah diri. Mari kita masuk ke hadis tersebut atau hadis Abu Mas'ud. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama bahwa hadis ini berbicara tentang ketika ayat tentang sedekah itu diturunkan. Dan sedekah di sini sedekah sunnah kata para ulama. Dan sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sedekah uang. Ketika seseorang memberikan uangnya dengan sukarela kepada fakir miskin, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dinamakan sedekah. Memberikan uangnya secara sukarela kepada fakir miskin, kepada fuqara, dalam mencari ridho Allah, itu namanya sedekah. Kita karena sering dengar kata ini tapi agak bingung apa ya artinya. Ya aku tahu sih sedekah tapi artinya apa. Kata para ulama, minas su'ubah tawdihul wadih. Salah satu hal yang sulit itu menjelaskan yang sudah familiar dan sudah clear. Sering kali kita kesulitan karena sudah sangat familiar dan clear. Jadi diantaranya sedekah. Tapi kalau kita ingin dalami sedekah itu apa sih? Memberikan harta secara sukarela kepada fakir miskin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konteksnya di sini. Dan biasa kita, walaupun sedekah juga bisa bermakna yang lebih luas lagi, tapi bukan konteks kita hari ini. Nah, kenapa dinamakan sedekah? Kata para ulama, dinamakan sedekah, jadi memberi uang secara sukarela atau memberi harta secara sukarela kepada fakir miskin mencari ridho Allah, itu dinamakan sedekah karena memberikan harta untuk Allah atau mencari ridho Allah adalah bukti jujurnya iman kita dan benarnya iman kita. Dan jujur atau benar dalam bahasa Arab dinamakan apa? As-sidqa. As-sidqa. Sad, qaf, sad, dal, qaf. Sidqa. Dan akar katanya sama. Sedekah. Sodaqah. Kan gitu. Sedekah kan spellingnya Indonesia. Ucapan Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya sodakoh, sod, dal, kof, tinggal tambah tak marbutoh tambahan. Tapi akar kata sama, sod, dal, kof. Sod, dal, kof. Karena pada saat kita memberikan itu menunjukkan jujur dan benarnya iman kita kepada Allah. Sedekah. Kenapa demikian? Karena harta itu adalah hal yang sangat dicintai oleh manusia. Harta adalah hal yang sangat dicintai manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Watuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian tuh sangat cinta terhadap harta dengan kecintaan yang luar biasa. Hubban jamma kata Allah. Bukan hanya hubban aja, jamma. Karena itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Bukan suka aja, bukan cinta aja. Sangat cinta. Allah yang berfirman. Jadi, coba Allah yang menyatakan demikian. Manusia itu suka sama harta. Maka, ini menarik keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah. Wahaitu innal mahmuda la yubdhal illa liman huwa ahabu minhu. Dan hal yang begitu dicintai oleh manusia seperti harta, sangat dicintai ya, hubban jamma, ingat Al-Fajr 20 tadi. Hal yang begitu sangat dicintai oleh manusia seperti harta, tidak akan diberikan, tidak akan dikorbankan, tidak akan diserahkan kecuali untuk pihak yang lebih ia cintai daripada harta tersebut. Kecuali untuk pihak yang lebih ia cintai. Dan dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan sedekah. Karena ini kejujuran. Kejujuran. Allah Ta'ala bisa. Ya. Ini itulah sedekah. Kita memberikan kepada fakir miskin. Ada banyak yang bertanya, bedanya dengan hadiah apa? Hadiah itu memberikan kepada seseorang tujuannya untuk membangun rasa cinta dan kasih. Tapi kalau sedekah itu mensupport fakir miskin. Kalau hadiah memberikan kepada seseorang, bisa miskin atau bisa orang kaya, bisa ini, tujuannya untuk membangun kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW tidak terima sedekah, tapi menerima hadiah. Karena hadiah itu konteksnya kasih sayang. Makanya kita jangan salah bicara. Salah bicara. Jangan bilang sedekah padahal maksud kita hadiah. Orang yang ngerti itu gak nyaman. Karena sedekah itu untuk fakir miskin. Untuk ngebantu, untuk mensupport. Allah Ta'ala bisa. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, bagaimana semangat para sahabat untuk merespon perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini kebiasaan mereka, pola mereka, pattern mereka. Ketika turun ayat sedekah, mereka berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan sebagian mereka ada yang memanggul barang untuk mendapatkan upah, lalu upahnya disedekahkan. Subhanallah. Dan mereka bawa sedekah-sedekah mereka itu. Mereka bawa gitu, mereka bawa dan bisa sebagainya. Mereka yang banyak mereka bawa ke Rasul, yang sedikit semampu mereka. Pernah gak sih kita kebayang jemaah sekalian? Ketika misalnya kita diwawancara, diwawancara, kenapa Anda kerja di perusahaan kami? Biar saya punya uang. Kenapa kalau bilang, saya mau sedekah. Ada gak sih orang kayak begitu? Jadi mereka itu spontanitas begitu turun ayat, loh saya gak punya uang nih. Oke, saya panggul deh. Saya jual jasa. Uangnya saya sedekahin. Jadi porter misalnya hanya untuk sedekah. Jadi porter hanya untuk sedekah misalnya gitu ya. Tumben kamu jadi porter di stasiun atau di pelabuhan atau di airport sini. Iya lagi gak ada uang. Saya lagi pengen sedekah. Subhanallah. Dalam hatinya misalnya dia gak pamer ke orang. Dalam hatinya saya lagi gak punya uang. Dan saya mau kerja ini untuk sedekah aja. Karena saya gak punya uang untuk sedekah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Cari uang hanya untuk sedekah. Jadi kan kalau kita kan, bukan kita ya, mungkin. Gak semua kita, tapi ada orang. Gak banyak sekali yang baik-baik kok. Tapi ada orang-orang kan, ketika ini memanfaatkan. Kenapa gak kasih saya? Kenapa kasih tetangga saya? Saya kan juga orang miskin. Jadi ketika gak punya uang, sebagian pihak mentalnya itu berharap dikasih sedekah. Sedangkan mentalnya para sahabat, ketika turun ayat sedekah, begitu tahu ada hadis tentang sedekah, mentalnya adalah, saya harus sedekah. Gitu. Mentalnya adalah, saya harus sedekah. Karena mentalnya adalah mengistijabah Allah dan Rasulnya. Masih ingat surat Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kepada kalian untuk menjalankan agama yang akan menghidupkan kalian, yang akan menghidupkan kalian, yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah, Allah mampu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya kamu atau kalian akan dikumpulkan. Ini istajibulillah, sambutlah seruan Allah, penuhilah seruan Allah. Allah minta kita sedekah, sedekah. Jadi mental harus begini, jemaah. Walaupun kita miskin, gak punya apa-apa, sedikit mentalnya, apa yang bisa saya sedekahkan? Kalau perlu saya kerja harian aja deh, biar hari ini saya bisa langsung sedekah. Gitu. Ini kan Allah perintahkan untuk bersedekah. Khususnya kondisi sekarang, banyak sebagian saudara-saudara kita terkena musibah, banjir, yang dampak gempa juga belum pulih, dan lain-lain. Orang banyak di PHK sekarang. Apa yang bisa kita berikan? Dan yang di PHK, laqadarallah, gak berpikir. Gimana cara saya bersedekah sekarang? Coba berpikir demikian. Karena mereka beriman, jamaah. Mereka beriman dengan surat Saba, ayat 29. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu bukan 29:39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya. Hadirin Allah muliakan. Allah ganti. Fahuwa yukhlifu. Sabat 39. Pasti Allah ganti. Sekarang kita yakin apa enggak? Percaya enggak Allah pasti ganti? Maka para sahabat berbondong-bondong berusaha istijabah. Apapun yang dilakukan untuk istijabah kepada Allah, untuk memenuhi dan merespon seruan Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika enggak punya, berusaha mikir, apa yang bisa aku kerjakan biar ada uang sehingga aku bisa bersedekah. Jadi mereka kerja bukan untuk beli A, beli B, beli C, bukan. Begitu turun ayat sedekah, mereka tuh kerja gimana biar bisa saya jadi ahli sedekah. Ahli sedekah. Bukan berharap dibantu orang. Bukan berharap disupport orang. Bukan berharap dikasih sama orang. Tapi bagaimana ngasih orang? Gimana ngasih orang? Karena mereka ingin diganti sama Allah. Ingin diganti sama Allah. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian. Dalam menyambut perintah dan seruan Allah, kemampuan kita beda-beda. Maka, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang punya banyak, kasih banyak. Yang punya sedikit, kasih semampunya. Lihat para sahabat Nabi SAW. Ada yang kasih banyak. Karena cuma soalnya hanya sekedar saja. Semampunya aja. Hadirin yang Allah muliakan. Karena yang penting adalah diganti sama Allah. Sebagaimana tadi surat Saba 39, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah ganti. Allah pasti ganti. Maka jangan nunggu jadi orang kaya untuk berinfak dan bersedekah. Sayang. Mas kok gak infak? Anda kan punya 5 ribu. Gak enak. Nanti aja tunggu 2 juta. Loh, infak 5 ribu. Nanti Allah ganti. Allah ganti di akhirat. Dan juga sebelumnya Allah akan ganti di dunia. Allah akan ganti. As-sadaqah tudfi al-khati'a kama yudfi al-ma'u an-nar. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa. Sedekah akan menghapuskan kesalahan dan dosa sebagaimana air itu akan memadamkan api. Jadi jangan tunda-tunda. Makanya kan Nabi SAW dalam hadits Bukhari, Muslim, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Setengah butir kurma. Kalau cuma punya ada satu kurma, kasih kurma. Punya dua butir kurma, kasih dua butir. Jadi jangan nunggu punya satu kilo kurma, gak harus. Para sahabat gak begitu. Yang punya banyak, kasih banyak. Yang punya sedikit, kasih sedikit. Semua bertakwa kepada Allah semampu kita masing-masing. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya jemaah, bahwa hendaknya ketika kita bersedekah, kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita bersedekah banyak, kita tidak riya. Gak ingin dilihat orang dan gak ingin dipuji orang. Dan ketika kita hanya bisa bersedekah sedikit, kita gak minder. Kita tidak minder. Itu salah satu pelajarannya, atau salah satu hikmahnya. Di samping kita dapat pahala besar. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 272. Allah berfirman, "Wa tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiqun illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun." Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, itu untuk diri kalian sendiri kok. Untuk diri kalian. Makanya jangan hitung-hitungan kalau sedekah. Oh, untuk diri kita kok. Untuk diri kita. Kita sedekah 20% ya kita cuma dapat 20%. 50% kita dapat di atas. Itu untuk diri kita. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِقَوَى وَجَهِ اللَّهِ. Dan apa yang kalian infakkan, tidaklah kalian infakkan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Harapkan wajah Allah. Jangan harapkan wajah makhluk. Jangan harapkan wajah makhluk. Jangan harapkan pujian orang. Jangan harapkan sanjungan orang. Jangan harapkan komentar orang. Cari wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Dan apapun yang kalian infakkan, Allah akan kasih gantinya sempurna, perfect. Yuwaffa, Allah kasih sempurna. Dan kalian tidak akan dizalimi. Pasti Allah ganti, pasti. Allah kasih sempurna. Makanya berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada si A, si B, si C. Jangan buat baik sama orang karena berharap dia akan dia akan ingat kita ketika dia sukses. Dia akan kasih bayar hutang budinya. Enggak, lupain aja udah. Dan sebaliknya jemaah sekalian, ketika kita hanya punya sedikit, ketika kita ikhlas mencari wajah Allah, kita senang. Dan kita gak minder. Kenapa? Karena kita tahu kita berinteraksi dengan Al-Ghani, Al-Karim. Dan kita sudah menjalankan kewajiban kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kita hanya bisa mampu infak 2.000, udah 2.000. Hadirin Allah muliakan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Annal insan idza tasaddaqa bi adli tamrah." Sesungguhnya manusia, seseorang itu kalau berinfak, kalau bersedekah dengan kurma yang sedikit kecil, min kasbin thayyib, dari uang yang baik, uang yang halal thayyibat, ini yang paling penting. Dari harta yang halal atau haram? Dari harta yang halal. Wala yaqbalu Allah illa thayyiban. Dan Allah enggak terima kecuali dari yang thayyib, yang baik dan halal. Fa inna Allah ya'khudhuha bi yamini. Maka Allah akan ambil infak yang sedikit itu, yang kurma tadi itu, dengan tangan kanannya. Fa yurabbiha. Lalu Allah akan kembangkan. Allah akan besarkan. Hormat kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta takuna mitra jabal. Sampai sebesar gunung. Sampai sebesar gunung. Hadis Bukhari dan Muslim. Sampai sebesar gunung. Cuma korma. Kalau bisa kembangkan sampai sebesar gunung. Kalau ikhlas. Kalau ikhlas. Jadi kalau gitu buat apa minder? Atau gak jadi? Kok dia kasih 200 juta, masa aku kasih 2.000? Tapi cuma punya 2.000. Kasih 2.000. Kalau kembangkan nanti sampai sebesar gunung. Subhanallah. Makanya para sahabat tidak bergeming ketika dinyinyirin orang munafik. Para sahabat cuek aja. Para sahabat tetap beramal. Para sahabat gak minder. Para yang infak, yang sedekah sedikit, gak minder. Gak peduli. Diomongin, Allah tuh gak butuh sedekah ente gitu kalau orang munafik. Allah gak butuh sedekah lo. Gak peduli. Dan yang dituduh riya juga gak klarifikasi. Gak klarifikasi. Jalan aja terus. Kan dalam hadis Abu Mas'ud mereka gak klarifikasi. Enggak, saya tuh ikhlas kok saya. Mereka jalan terus. Karena bukan untuk mendapatkan pujian orang. Sehingga kalau gak dapat pujian dan dapat nyinyiran, mereka merasa perlu klarifikasi. Enggak. Saya sedekah bukan untuk Anda. Saya Anda mau ngomong apa terserah. Saya mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya sahabat. Lihat hadisnya tuh. Mereka jalan terus. Karena mereka cari wajah Allah. Dan mereka tidak noleh ke kanan kiri. Mau dikomentarin orang munafik terserah. Mau dikomentarin orang munafik terserah. Pelajaran yang berikutnya aja mas kalian. Salah satu ciri orang munafik adalah suka nyinyir kalau ada orang beriman melakukan kebaikan. Itu ciri orang munafik. Suka nyinyir jika orang beriman melakukan amal soleh. Suka nyinyir jika orang-orang beriman melakukan kebaikan. Itu ciri orang munafik. Di antaranya dikomentarin niatnya lah. Niatnya dikomentarin. Murahin, lihat orang munafik bilang itu yang kasih uang banyak itu riya. Berarti kan ini komentar apa niatnya? Hati-hati kalau kita komentari niat orang. Orang-orang munafik itu kerjanya nyinyir niat orang lain. Padahal kita nggak tahu. Hadirin, kata para ulama kita, manusia aja susah untuk memastikan niatnya. Gimana dia bisa tahu niat orang lain? Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Kalau orang itu ngaku dan seterusnya itu lain hal. Tapi kalau secara zahir dia berbuat baik, terus gimana kita tahu niat orang? Wong ngetahuin niat diri kita ya susah banget. Diri kita, siapa yang bisa memastikan dirinya ikhlas? Susah kan? Lalu gimana Anda serang niat orang lain? Dia punya kepentingan. Kecuali kalau ada bukti yang jelas, itu beda lagi. Tapi kalau nggak ada bukti, dan hati-hati nyinyirin niat orang atau nyinyirin perbuatan orang. Yang kaya dinyinyirin niatnya, itu riya tuh orang. Yang sedikit infaknya dinyinyirin perbuatannya. Allah nggak butuh dengan sedekah kamu tuh terlalu sedikit. Orang itu ciri-ciri orang munafik. Budaya nyinyir itu budaya orang munafik. Makanya hadirin Allah muliakan. Allah bilang apa? Allah akan balas mereka. Coba kita lihat lagi surat Taubah. Tolong hadirkan lagi. Allah akan balas nyinyiran mereka. Allah akan balas nyinyiran mereka. Dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taubah 79 tadi. Allah akan balas. Dan mereka akan diadab-adab yang pedih. Hati-hati, jaga lisan kita, jangan suka nyinyirin orang. Yang berusaha berbuat baik, yang berusaha melakukan amal soleh, yang berusaha bertakwa sama Allah. Karena Allah akan balas itu. Mereka menghina orang beriman, Allah akan hina mereka. Dan mereka akan kena adab yang pedih. Hati-hati. Budaya nyinyir saat orang melakukan kebaikan adalah budaya orang-orang munafik. Dan yang terakhir jemaah sekalian, ridho nas ghayatun natudrok, kata Imam Syafi'i. Ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin terwujud. Apapun yang kita lakukan, kebaikan seperfect apapun yang kita lakukan, pasti ada sebagian orang yang tidak setuju. Pasti ada sebagian orang yang gak suka. Pasti ada sebagian orang yang nyinyir. Itu sudah sunnatullah. Jangan cari ridho manusia. Dan itulah nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang disampaikan atau nasihat Imam Syafi'i ke salah satu murid besarnya, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Kata Imam Syafi'i, ya Rabi', ridho nas ghayatun natudrak. Wahai Rabi', kepada muridnya Rabi bin Sulaiman, ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Fa'alika bima yuslihuka, maka kamu harus kerjakan hal yang bermanfaat buat kamu. Falzamhu, dan pegang erat-erat. Komit, fa'innahu la sabila ila ridhohu, karena tidak ada jalan untuk memuaskan seluruh manusia. Jadi kalau kita melihat sebuah amalan ini bermanfaat buat kita, sebuah sikap ini bermanfaat buat dunia dan akhirat kita, jika kita tahu bahwa langkah ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, halal, amal soleh seterusnya, maka melangkahlah, pegang teguhlah, dan jangan pedulikan yang lain. La yaltafit, kata Nabi kan, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Karena nggak ada jalan untuk mendapatkan ridho seluruh manusia. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, man iltamasa ridhollah bisakhatin nas kafallahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, walaupun konsekuensinya nggak disukai oleh sebagian manusia, Allah akan cukupkan dia dari perbuat atau hal tidak nyaman dari manusia-manusia tersebut. Allah akan cukupkan dia. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allah ila an-nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia walaupun harus membuat Allah murka, maka Allah akan tinggalkan dia dengan manusia. Allahu Akbar. Sekali lagi, barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun konsekuensinya sebagian manusia enggak suka sama dia, maka Allah akan cukupkan dia dari manusia-manusia tersebut. Allah akan cukupkan, enggak ada pengaruhnya. Dinyinyirin, dikata-katain, enggak ada pengaruhnya. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia walaupun harus dimurkai oleh Allah, yang penting manusia puji kita, yang penting manusia sayang sama kita, maka Allah akan tinggalkan kita dengan orang-orang tersebut. Allah gak akan bantu, Allah gak akan support, Allah gak akan tolong, Allah gak akan kasih taufik, dan hidup kita akan hancur. Ingatlah nasihat dari Imam Syafi'i, ridho manusia tidak akan tercapai. Semua kebaikan yang paling indah, yang paling bagus, yang paling tulus, pasti ada sebagian pihak yang tidak suka sama kita. Kalau para sahabat saja dinyinyirin, lalu kita berharap seluruh manusia memuji kita. Kalau Nabi SAW dinyinyirin sebagian pihak, lalu kita berharap kita dipuji oleh semua pihak. Gak mungkin. Dan kuncinya adalah keikhlasan. Jangan cari ridho manusia, cari ridho Allah. Manusia itu ada miliaran. Di dunia capek kita. Di Indonesia ada 200-an juta. Capek cari ridho 200-an juta. Tapi Allah Esa, satu. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Lebih mudah mencari ridho yang satu. Subhanallah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Waktu sudah habis ya. Ada satu pertanyaan tentang puasa sunnah mutlak. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana kita katakan bahwa puasa sunnah mutlak, puasa sunnah itu seperti salat sunnah. Salat sunnah itu ada salat sunnah muqayyad yang sudah ditentukan seperti duha, rawatib, qiyamulail, istikharah, wudu, dan ada salat sunnah mutlak. Kapan saja kita bisa sholat sunnah dan niatkan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang bebas gitu. Kecuali di tiga waktu larangan. Dari subuh sampai terbit matahari, sebelum zuhur, atau asar sampai maghrib. Nah, begitu juga dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa sunnah mutlak dan ada puasa sunnah muqayyad. Puasa sunnah muqayyad itu seperti 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan lain-lain, puasa Arafah, puasa Ashura, dan ada puasa atau tawul mutlak, ada puasa sunnah mutlak. Artinya selain dari puasa sunnah yang muqayyad, bebas. Dan para ulama mengambil kepada dari keumuman hadis Abu Sa'id, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajahu anin nari sabaina kharifah. Barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Hadirin Allah muliakan, jadi bukan hanya di bulan Rajab saja, atau bukan hanya di bulan-bulan haram saja, tapi di setiap bulan, selain bulan Ramadan tentu saja, dan di tanggal-tanggal yang ditentukan sebagai puasa sunnah muqayyad. Dan gak ada niat khusus gitu. Niatnya puasa sunnah mutlak. Jadi bukan diniatkan untuk A, diniatkan untuk B. Namanya juga puasa sunnah mutlak. Mutlak kayak mutlak, bebas. Jadi misalnya besok hari Selasa kita mau puasa, ya puasa sunnah mutlak. Bukan karena ini ada hari jadi kita, karena hari ini, karena itu, bukan. Tapi bebas. Itu yang kami pahami dari keterangan para ulama dengan segala keterbatasan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tapi maksimalkan ibadah, karena ini satu dari 4 bulan haram, yang dimana setiap amal ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Mungkin ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Assalamualaikum.